Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rahmatan bikum. Kita ambilkan saja dari kitab Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam Ibn Al-Mulaqqin rahimahullahu taala, tentang apa yang kita bahas kemarin, yaitu bayan miqdari zakatin naqdain, penjelasan tentang nisab zakatnya naqdain. Naqdain, dua alat tukar emas dan perak. Sebagian sudah jelaskan, walaupun dengan istilah-istilah yang lama, istilah-istilah yang dipakai ketika itu. Maka disebutkan di sini tentang yang pertama, makna awaq, bentuk jamak dari uqiyah. Uqiyah ditasjidkan dia. Ukurannya dengan gram tusawi 127 graman. Uqiyah seukuran dengan 127 gram. Berarti berapa nusful uqiyah? Nusful uqiyah kurang lebih 63,4 gram. Baik. Kemudian kita bicara dirham, karena masalah dinar dan dirham atau masalah emas dan perak diungkapkan pada waktu itu dengan istilah dinar sebagai emas alat tukar berupa emas, dan dirham alat tukar berupa perak. Satu dirham itu beratnya yusawi 175 graman. Saya ulangi. Ada yang kelewat. 3,175 gram. Dirham, satu dirham adalah 3,175 gram. Baik. Umlah seperti uang logam, tapi dari perak, beratnya 3 gram lebih, sedikit. Ada pula istilah mereka nawah, karena ukurannya seperti biji korma disebut nawah. Beratnya 16 gram. Berarti lebih besar nawah. Tapi kalau sudah tahu 1 gramnya 3,175. Kita kemarin sudah mendapatkan 1 uqiyah berapa dirham? 40 dirham. Al-uqiyah asy-syar'iyyah 40 dirham. Kalau 40 dirham berarti berapa? Kalau satu dirhamnya 3,175 gram berarti kurang lebih dikali 3 saja berapa? Hah? Nah, 120 sekian. Ini masih kita bicara perak ya. Sekarang dikali 5. 200 sekian dikali 5. Berapa tadi? Bukan 200 sekian. Berapa? Hasilnya 40 kali 3, 120. Kali 5 berapa? 600-an kan? Jadi, maka nisabul fiddah. Yang malas ngitung langsung akhirnya saja. Nisabnya. Berarti nisabnya fiddah 642 gram. Naam. Nisabul fiddah 642 gram indal jumhur, demikian menurut jumhur al ulama. Sedangkan emas nisab al-dhahab qala rahimahullah tusawi au nisab al-dhahab 96 graman, 96 gram. Karena enggak disebut di dalam hadis ini, dalam hadis kita emas enggak disebut, maka beliau pun menyebutnya hanya menyinggung saja, tidak merincikan seperti merincikan perak. Dari mulai uqiyah, kemudian dikali 5, kemudian satu uqiyah berapa dirham, ila akhirnya. Baik, berarti kesimpulan yang kamu dapat nisabnya emas adalah 96 gram dan nisabnya perak 642. Baik. Yang berikutnya tentang wasak. Apa kemarin makna wasak? Al-hamal, sahih? Lugatan al-wasaq al-hamal atau hamlu ba'ir, satu pikulan atau seukuran yang biasa dimuat di atas seekor unta. Lugatan kullu syai'in hamaltuhu faqad wasaqtuhu, secara bahasa apa yang aku bawa disebut wasaqtuhu, aku wasak dia, aku bawa dia, aku pikul dia. Ada makna lain dari wasak adalah dammuka syai ila syai. Wasak adalah engkau menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kamu ambil dengan tanganmu, kamu gabungkan dengan yang lain, itu satu wasak atau dikatakan wasak. Secara lughah disebutkan dalam Al-Qur'an wal-laili wa ma wasaq. Ma mana wasaq fi hadhil ayah? Ai jam'un wa dhammun. Jama' dikumpulkan, dhamm digabungkan. Atau dhamm bermakna diliputi. Karena makna dhamm bisa bermakna digabungkan satu dengan lainnya, bisa bermakna dikelilingi. Dan itu yang lebih dekat. Mengapa? Karena malam diliputi oleh siang dan siang diliputi oleh malam. Nah, dari kata dhamma yadhummu, kalau engkau mengambil sesuatu dengan dua tanganmu, dipeluk di badanmu begini, namanya dhammahu. Namanya dhammahu. Baik. Ada makna lain memang, tapi tidak berkait. Yaitu wasaq bermakna ala. Di dalam tafsir ayat tadi juga, wasaq bermakna ala. Wal layli wa ma ala. Ayya'lu kulla syaih. Yani mengatasi segala sesuatu, atau menaiki di atasnya, atau diletakkan di atasnya. Sehingga makna ini, kalau makna malam dengan siang, malam ini di atasnya ditutupi oleh siang, siang di atasnya ditutupi oleh malam, begitu. Ada pun yang berkait dengan kita, yakni diletakkan di atas unta. Kembali kepada makna tadi. Al-muhim, itu makna kalimatnya saja. Wal-wasaq tamamu hamlid dawab an-naqalah. Wasaq adalah apa yang biasa dibawa oleh kendaraan-kendaraan yang memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka makna bahasa tadi semuanya terkena. Memikul, mengangkat, dipindahkan, digabungkan. Wal wasaq huwa sittuna sa'an. Wasaq itu 60 sa'. Sesungguhnya kalimat 60 sa' kalian sudah bisa menghitung. Mengapa? Karena kalian sudah biasa mengeluarkan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri. Disebutkan dalam hadisnya sa', satu sa'. Berapa kalian keluarkan? Satu kepala satu sa'. Hah? Katanya 2,5. Ada yang bilang 2,6. Ada yang bilang 2,2. Itu satu sa'. Tapi kalau satu wasaq sittuna sa'an, berarti berapa? Tinggal dikali satu sa' tadi, 2,5 tadi, dikali 60, situna sa'an. Ada pun satu sa' 4 mud. Tetapi walaupun asalnya mud itu adalah tangan digabungkan begini, ini satu mud, tetapi sudah menjadi istilah, ada takaran tersendiri yang disebut dengan mud. Saya pernah melihat mud yang dibuat secara riwayat. Jadi mud tadi ditulis di situnya dengan diukir, ada ukirannya, dibuat tahun sekian di zaman para ulama terdahulu. Ini dibuat meniru mudnya si fulan. Fulan membuatnya meniru mudnya si fulan. Si fulan membuatnya meniru mudnya Rasulullah SAW. Sehingga hadis itu walaupun bentuknya mud, tapi ada riwayatnya, ada sanadnya. Saya pernah melihat waktu ditunjukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di majlisnya, itu lebih kecil dari gayung kita. Mungkin kalau dipegang oleh tanganmu begini, bisa. Bentuknya tidak rata, tetapi dia mengecil ke atas. Begitu. Bentuknya begini kurang lebih. Ukurannya, kalau dipegang begini, tanganmu cukup. Kalau dikali 4 itu, baru mungkin seperti gayungmu yang besar. Bukan gayung, kan beda-beda. Atau mungkin lebih sedikit. Jadi kalau dibilang satu mud 1 liter, tidak. Satu sok 1 liter, juga tidak. Karena berbeda. Kalau dikatakan 1 liter, lebih banyak dari satu mud. Kalau dikatakan satu sok 1 liter, tidak. Satu sok lebih banyak dari 1 liter. Baik, jadi tengah-tengah antara mud dengan sa'. Satu sa' 4 mud. Wal muddu rutlun wa thuluth bil Baghdadi. Sedangkan satu mud adalah satu rutlun sepertiga, satu sepertiga liter. Tapi liter Baghdadi. Baik. Kita ukur dengan Baghdadi. Berarti berapa liter al-wasaq? Berhitung. Nah, berarti satu mud 1/3 atau 1/3 liter. Berarti satu sa' berapa? Berapa liter dulu? Kali 4 kan? Berapa berarti? Ya Allah, malas ngitung. 1 kali 4 4. 1/3 kali 4. 1/3 1/3 1/3 1/3. Tiganya jadi 1. Berarti 5. 5 1/3. Sahih? Nah, berarti 1 so 5 1/3. Baik. Sekarang 5 1/3 itu 1 so kali 60. Itu kalau mau pakai liter. Nah. Qala 60 sa'an. Huwa 320 rutlan 'inda ahli al-Hijaz. Wa 480 rutlan 'inda ahli al-Iraq. Berarti satu wasaq ini baru kita bicara satu wasaq ya. Dikatakan situna sa'an. Berapa berarti hitungnya sa'an setelah dikali 60 menjadi 320 liter. Liternya Ahlul Hijaz. Wa 480 liter inda Ahlil Iraq Al-Baghdadi. Berarti nisabnya berapa? Laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Berarti kali lima lagi. Yang tadi dikali lima. Wal awsuqul khamsah, maka lima wasak adalah alf wasitu mi'ah ritl al-Baghdadi. 1600 liter Baghdadi. Dan apakah ukuran ini sebagai tahdid atau takrib? Yang rajih indal jumhur huwa tahdid. Itu adalah tahdid, batas ukuran. Lebih dari kalau sampai mencapai angka tersebut terkena zakat. Di bawahnya tidak terkena zakat. Karena kalimatnya laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah. Ada asahhuhuma. Yang paling sahih dari pendapat para ulama, annahu tahdidun, bahwa itu ukuran, batasan. Sama dengan yang pertama dan kedua. Sama dengan nisab perak, dengan nisab emas, dan nisabnya binatang ternak, sama. Artinya itu tahdid, batasan. Kurang, tidak terkena. Kalau sudah mencapai angka tersebut, terkena. Dan ke atas juga terkena. Wa huwa zahirul hadis, karena itu zahirul hadis. Adapun Hanafiyah menyatakan bahwa itu hanya takrib, pendekatan. Yani kurang lebih segitu. Sehingga kalaupun kurang sekilo, kurang dua kilo, kalau sudah hampir lima wasat sudah kena. Karena menurut beliau itu takrib bukan tahdid. Tetapi jumhur menyatakan itu tahdid ala mara ala zahiril hadis. Lianna nahnu ahla sunnah na'khud bidzahir illa idza dalla dalil. Artinya kita bukan zahiriyah. Zahiriyah mereka kaku dengan zahir, teks-teks tekstual, tidak mau melihat makna-makna yang terkandung dalamnya dalam sekian banyak hadis atau sekian banyak dalil yang lain. Tetapi kalau Ahlussunnah menyatakan kalau tidak ada dalil yang lain dan tidak ada qorinah-qorinah yang lain, maka hukum asalnya semua dalil dipahami secara zahir. Illa idza dalla dalil aw qarana qara'in, qarnatil qara'in. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan atau ada qorinah-qorinah yang mengarahkan pada makna yang lain. Kalau tidak ada, kembali pada hukum asalnya, wa huwa makna zahir. Sedangkan zahir hadis tadi sangat jelas, ma huwa laisa fima duna awaqin sadaqah. Duna khamsat awaqin sadaqah. Wa laisa fima duna khamsat zaudin sadaqah. Wa laisa fima duna khamsat awsuqin sadaqah. Apa yang di bawah lima awaq tidak ada sadaqah. Apa yang di bawah lima ekor ibil enggak ada sedekah. Apa yang di bawah lima wasak, tadi lima uqiyah, ini lima wasak, enggak ada sedekah. Dari itu zahir sangat jelas, yaitu tahdid, ukuran, batasan. Apa yang sudah mencapai angka tersebut terkena sampai ke atas, sedangkan yang di bawahnya tidak terkena. Al-hadith 68 بعد المئة. Disebutkan di sini nisabul hubub wa thimar khamsat awsuqin wal wasaq 60 sa'an nabawiyan fayakunu an-nisab bis-sa'i an-nabawi 300 sa'. Sama dengan sama yang tadi. Nah, tapi masih dalam bentuk sa'. Kalau mau disebut gram harus dikali yang tadi. Barakallahu fikum. Wasa'un Nabawi aqal minil kilatil hijaziyah. Sa'nya Nabawi yang waktu itu dipakai oleh Nabi lebih sedikit dari takaran Hijaz. Wasa'an Najdi, dan sa'nya Najd bil khumsi wa khumsil khumus, sepertimanya dan seperlimanya seperlima. Tetapi yang dipakai adalah sa'an Nabawi. Fayakunu miqdar nisab al-zakat al-hubub wa thimar bil-sa'i al-najdi wal-kaylat al-hijaziyah 200 sa' wa 28 sa'an wa mithlu al-kayla. Wallahu ta'ala a'lam. Terjadi perbedaan-perbedaan karena ada yang kembalinya kepada sa' nabawi, ada yang kembalinya kepada al-hijaziyah wal-najdiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Al-hadithu 68 ba'da al-mi'ah. Hadith yang ke-168. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah s.a.w. qal, laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqah. Wa fi lafzin, illa zakat al-fitri fi al-raqiq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada atas seorang muslim pada budak-budaknya enggak ada sedekah, enggak ada kewajiban zakat. Wala farasihi, tidak pula pada kuda-kudanya sedekah. Wa fil lafdhin, dan dalam lafaz lain disebutkan, illa zakatil fitri fir raqiq, kecuali zakat fitrah pada budak. Berarti kalau dia punya anak 5, punya budak 2, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya untuk istrinya, untuk dirinya, untuk istrinya, untuk 5 anaknya, dan untuk 2 raqiqnya. Raqiqnya juga harus dia keluarkan. Berapa sa' dia bayar? 9. 9 kepala, berarti 9 sa'. Itu yang dimaksud illa zakat al-fitri fi raqiq. Dari kalimat laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah, kita tahu bahwa yang namanya sadaqah wajib atau zakat itu tertentu. Tidak mesti setiap barang berharga ada zakatnya. Ini kan mahal. Ya walaupun mahal, kalau memang tidak disebut dalam hadis, maka tidak terkena zakat. Amwal zakawiyah tauqifiyah. Amwal zakawiyah tertentu. Sama seperti amwal ribawiyah yang tidak boleh riba padanya. Taqaddama anna zakata mabnaha alal musawah wal adl. Sudah lewat bahwa zakat itu dibangun di atasnya, atau mabnaha dasarnya adalah al musawah wal adl, keseimbangan dan keadilan, itu dasarnya. Lidha awjabaha Allah taala fi amwalil aghnia. Oleh karena itu Allah wajibkan pada hartanya orang-orang kaya, dan diwajibkan pada harta mereka yang an-namiyah, yang berkembang. Namiyah, berkembang. Wal mu'addah lin-nama, atau yang dipersiapkan untuk berkembang. Binatang ternak akan berkembang terus, beranak pinak, bertambah banyak. Demikian pula hasil panen akan terus menghasilkan lagi. Pohon kormanya juga tiap tahun bisa 2 kali menghasilkan misalnya. Ila akhirnya. Semuanya mengandung unsur an-nama, mengandung unsur numu, berkembang. Tapi harta, benda, naam, dia adalah bahan yang bisa diperdagangkan atau bahan yang bisa digolong sebagai modal untuk menghasilkan juga. Berarti mu'addah linnama. Kalau tidak, Ustaz, tidak dikembangkan bagaimana? Ya salah sendiri. Misalnya orang nimbun, nimbun emas, nimbun perak. Tiap tahun potong zakat, potong zakat, potong zakat, potong zakat. Apa maknanya? Maknanya syariat tidak menghendaki engkau menimbun. Golanglah. Pakai untuk berdagang. Pakai untuk kaum muslimin, untuk membantu mereka, untuk sedekah, untuk jangan nganggur. Apa ayatnya dalam surat Al-Hasyr? Al-Hasyr, dulatan bainal aghnia. Agar jangan sampai harta itu menjadi dulatan bainal aghnia, hanya ada di mereka saja. Enggak keluar. Ini barakallahu fikum, tidak diharapkan, tidak dianjurkan yang demikian. Baik, kembali kepada makna ijmali. Oleh karena itu Allah wajibkan pada orang-orang kaya harta yang berkembang, wal mu'addah linnama, kal kharij minal ardi, seperti apa yang didapat dari bumi, wa 'urudut tijarah, ini yang mu'addah linnama. Ketika menemukan harta benda dari bumi, maka kamu punya modal untuk usaha. Wa 'urudut tijarah, bahan-bahan perdagangan. Juga maknanya engkau punya sesuatu yang akan berkembang, dipersiapkan untuk berdagang. Amal amwal allati la tanmu, adapun harta yang tidak berkembang. Wa hiya baqiyatun lil qinyah wal istimal, yaitu barang-barang yang tersisa untuk dipakai, untuk kebutuhan, wal istimal, untuk dipakai. فهذه ليست فيها زكاة على أصحابها, maka ini tidak terkena zakat bagi pemilik-pemiliknya. Apa di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini? Kuda dan budak. Budak ini untuk dipekerjakan, untuk dipakai. Kuda juga demikian, untuk ditunggangi, untuk dimanfaatkan. وَذَلِكَ كَمَرْكَبِهِ مِنْ فَرَسٍ, yaitu seperti markab tunggangan, seperti faras, kuda, wa ba'ir, wa sayyarah, tunggangan kuda, unta, unta tunggangan maksudnya, wa sayyarah, mobil-mobil. Wa kadzalika 'abduhu al-mu'addal al-khidmah, demikian pula budak-budaknya, hamba sahayanya yang memang dibeli untuk bekerja. Wa farashihi wa furushihi wa awanihi, kasur-kasurnya, walaupun kasurnya mahal 50 juta yang mereknya merek ini dan itu. Sudah sampai nisab belum 50 juta? Hah? Demikian pula awanihi, bejana-bejananya, piring-piringnya, barang-barang dapurnya. Bahkan kadang perkakas dapur ada yang mahal. Ada kulkas yang modern, yang terbaru, yang paling mahal. Ada apa itu namanya, oven yang otomatik, yang bagus, yang mahal juga, yang kalau dihitung udah lebih dari nisab. Apakah kena zakat? Tidak, karena itu bukan barang-barang yang memiliki sifat numu, tidak memiliki sifat nama, dia dipakai. Lakin yastathni au yustathna min dhalika zakatul fitri lil abdi, tetapi dikecualikan zakat fitrah untuk budaknya tetap dikeluarkan. Fa innaha tajib wa in lam yu'ad litijarah, kalau zakat fitrah wajib bagi setiap kepala walaupun pada perkara yang tidak disiapkan untuk dijual. Budak-budak tadi tidak siapkan untuk dijual, untuk dipakai, tetapi dalam keadaan demikian keadaannya tetap harus bayar zakat fitrahnya setiap tahunnya. Li'annaha muta'alliqah bil badan la bil mal, karena zakat fitrah kaitannya dengan badan, dengan seseorang atau dengan perkepala. Maka siapa di bawahmu, ada berapa kepala, maka setiap kepala satu sha'. Ini barakallahu fikum maknanya secara ringkas dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasi sedekah. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadis fawaid. Insyaallah naqra'uha fi ad-dars al-ati bi'inillahi ta'ala.